Jangan-jangan tengok lelaki. Jahil teruk. Kalau tu imam tak kenal. Kalau ustaz tak kenal. Kalau benda-benda agama tak kenal. Kalau lagu kenal. Kalau teka lagu baru dengar sikit change. Oh, suci dalam tebu. Dan nyanyi. Ha, berat kita. Lepas tu Nabi kata ramah tapi macam buih. Macam buih di laut air banjir. Tak ada kekuatan rasul. Tak ada benda. Kerana diperdayakan oleh orang Yahudi pagi, petang, siang, malam. Orang suruh ngaji dengan ulama, dia ngaji dengan TV tiga suku. Jadi tok guru dia. Orang suruh ngaji kitab musalli, dia ngaji kitab utusan melayan. Ha, apa benda? Nombor toto ada apa ada? Eh, suwe buah tau moh. Keputusan Melayu. Ada judi belakang? Belakang ada keputusan tertu. Tak? Ada tak? Keputusan tertu. Jangan pegang tau. Basuh dengan air tanah tangan. Keputusan judi. Kita pergi buat tahu moh sebab kabar. Boleh ke tak? Ha? Tak boleh. Ha. Kalau nak halusi lah. Tak? Ha. Nak tahu juga potong lewat tu. Beli sak apa bawa guting. Nampak? Ha, tengok belakang atau tu guting tinggal kat sak gabo. Ha, ni tinggal kemung ah, potong pasang. Nampak wali ada keputusan judi, kita nak tahu mah. Duk baca juga belakang judi. Subang sawako. Neh, anda faham. Tak boleh. Sui. Nampak? Toto kan tu. Dosa besar walaupun kita tak judi tapi kalau orang beralu kotor tu. Siap kat belakang. Bola-bola ni orang dia. Baca depan dah tsunami. Nah. Ha. Bukan sinilah. Maka pada masa itu sudah tidak berhenti lagi kehidupan di dunia ini. Tak ada orang alim, tak ada. Akhir zaman orang akan bawa emas. Nak betul Fatihah. Tolonglah ajar saya Fatihah. Deh, nak semayang sangat ni. Saya beri sekati emas ni, tak ada orang nak ajar. Bol layang ha. Leni free pergi ngajar. Kita tak pun nak pergi dah. Tak apa dah. Nampak bola 12 ya tiket. Bahan di hujang pula. Oh, masuk belum garis. Nabi Said yang belakang tiang gu. Neh. Apa punya bangang. Alam penuh dengan kesesatan. Memang sesat dah ulama, tak ada ulama tukang tunjuk. Orang apa pun senda, oh, tanya ulama, ulama pun tunjuk. Jadi tak sesat kerana ulama ni pewaris para nabi. Kita tak tanya ulama, kita tanya cucu ulama. Cucu tiapa? Anak dia dah berhenti. Nampak? Ilmu ni bukan saka. Kalau tu ayah jutawang, anak jutawang lah dah mati. Tapi kalau ayah tuan guru, anak belum tentu. Neh. Ha. Jerumiah dah ingat anak. Ayah tuan guru. Neh. Ha, belum tentu. Ni cucu kau jauh lagi. Neh. Ha. Jahil teruk. Nak? Oi, boleh semayang menjadi tok imam. Tok imam kan ulama. Ada faham? Ha? Tanya ulama. Ulama tu sendiri. Tanya orang yang bukan ulama, sesak lah. Ha, melainkan benda yang benda dunia, orang tanya benda kepada benda-benda dunia. Tak, kita nak tanya maknanya semi berapa bit ni. Ha, tak usah tanya ulama, kaki jabat mufti pula. Ada masalah apa tu Haji? Tak ni nak tanya semua, saya nak besar tangga sikit. Nak tahu semi berapa bit. Tak payah tanya dah ulama, bukan kerja dia tu. Lepas tu tanya tukang semi. Neh, nak tukar atak berapa keping setih, tanya tukar atak. Nah, baru betul kena pada tepat dia. Ni siapa hak tanya hak benda hukum akal? Dia tanya orang bodoh lah TV. Neh, tak tanya ulama. Ha, ni berat menanam. Jadi habis menjadi sesat. Ha? Berkata Sufyan ats-Tsauri, "Ta'awwazu billah min fitnatil 'abidil jahil wa fitnatil 'alimil fajir." Minta berlindunglah kamu dengan Allah daripada fitnah orang jahil yang beribadat dan fitnah orang alim yang jahat. Dia alim tapi jahat. Orang alim tak sokong orang alim. La ilaha illallah. Dia mengaji ilmu agama tapi dia sokong orang tak semayang. Dia menyebelahi orang minum arak. Dia menyebelahi orang yang engkarkan hukum Allah. Dia mengaji agama. Ha, ni alim jahat ni. Ni dabar ni kena dua kali seksa dalam mampi neraka. Neh. Orang akan tengok kek-kek. Ha, di akhirat nanti. Eh. Ustaz masuk neraka kau. Ha, terkejut tengok. Guna pula ustaz masuk neraka. Nampak? Bukan mengaji Azhar itu. Masuk neraka juga. Pasal menyebelahi orang-orang yang memusuhi agama Allah. Deh. Orang jahil sokong ulama. Dia orang mengaji ilmu agama. Tak sokong ulama. Sokong alamak. Alamak nak buat apa? Deh. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Tak ada nilai. Tengok dalam TV. Menyanyi. Nampak? Ha. Awak minat menyanyi, tengok ha. Tak tidur malam depan TV. Deh. Ha. Bintang pujaan. Nampak? Anugerah bintang popular. Ha. Depan TV. AJK masjid tengok kok. Deh. Ha. Nak buat guan ni. Pening habis. Deh. Tang takbir, takbir ingat. Nampak? Tang bintang popular depan kali. Jadi mabuk habis. Bukan awak pakar ni kat lain. Neh, ha, cerita ni yang Australia. Jadi hak manusia dah bila nak turun pertolongan Allah, tak turun. Neh, kerana kita sendiri pun cokat semakin lagi. Ha, ni main joget gitu hak setan belaka tu big api. Nampak? Laswi ada, Putiano ada. Neh, Atu Kopek tu big. Dracula ada, macam-macam pasang. Rambut merah belaka dah. Joget tak ting-tak ting. Macam anak kera dia. Macam geburuk gila dia. Jadi kita minat benda-benda lagu tu. Pasal apa? Pasal hak Tuhan marah. Memang manusia berahi. Kerana ramai orang minat. Biasanya benda tu sesat lah. Dah? Ha. Kerana yang patuh dan syukur kepada Allah sedikit. Wa qalilu min ibadiyya syakur. Sedikit sangatlah. Hamba-hambaku yang banyak syukur kepada aku. Hak banyaknya kufur nikmat aku. Sebenarnya alim ulama' lah yang memberikan makna dan arti kepada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Yang menyuluh kegelapan manusia ini. Kerana kita ni nisbah kepada iman. Terangnya iman, kita duduk dalam kegelapan. Ditunjukkan oleh ulama'-ulama' dapat kita tumpang dalam cerahnya cahaya iman. Ini semua adalah jasa ulama'-ulama'. Apabila seorang mufti nak mengharamkan akan apa benda ni. Akan siaran-siaran ataupun nyanyian-nyanyian Bollywood dalam TV deh, maka rakyat ramai-ramai jawab, mufti tahu apa bab hiburan. Nampak? Dia jawab lagu tu. Rakyat ni mufti secara ni masalah hiburan ni bukan benda agama. Tak usah patua, tak usah ganggulah kami. Kami minat hiburan. Tengok rakyat dia punya sombong, bodoh pada lembu. Mufti tu nak tolong dia, ulama' tu nak tolong patua, nak selamatkan dia daripada ditipu dengan hiburan-hiburan yang melalaikan. Dah, dia tak sedar. Macam budak-budak ah. Kalau mak dia larang, dia kata mak dia bodoh. Dah. Ha, pun kena langgar main motosikal. Bang sana. Ada apa? Mati cokeng, putus kaki, putus kaki. Mak dia jangan laju ngak awang. Dah, sogilah ramai-ramai gitu. Bahaya. Mak aku ikut apa mak aku bodoh. Mak dia kata bodoh. Nak orang ni budak-budak tadi. Neh, nampak aku ni. Ha, gitu juga. Keluar dalam TV. Neh, apabila dibebaskan semula maknanya ditarik balik samang. Ha, kepada beberapa orang yang mabuk. Ha, di Bukit Bintang baru ni. Jadi Jawi kena tarik balik samang. Ada kena tukar kerja, kena tukar jabat. Oh, dia keluar pulak dalam TV pok-pok dia. Neh, akak tangan menang. Mana menang lah. Tengok kami. Ahli neraka menang. Munda pok-pok syurga tak menang. Tengok kami buat maksiat apa sokong belaka. Habis rakyat Malaysia tulis dalam surat khabar. Nampak? Sepatutnya jangan tahanlah mereka ini. Tak usah samang lah. Berilah kebebasan untuk berhibur. La ilaha illallah. Hak tu hak ramai. Hak tu lah imej Malaysia boleh. Hak tu kata Islam-Islam hak tu lah. Neh. Ha. Dia boleh nganyi pula dalam TV tu. Neh. Dia kat tangan. Ah, seolah-olah mempersenda-sendakan akan orang-orang yang nak mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Tasawwurlah amal ma'ruf nahi mungkar. Seorang tu pula dia tulis anak bekas Perdana Menteri. Dia tulis kerja nak tegah nahi mungkar, nak tegah orang buat maksiat ni kerja jahat. Kerja jahat. Nak larang orang berjoget, larang orang berzina, larang orang mabuk, ini kerja yang tidak ada tamadun. Jadi biarlah orang nak berhibur nak apa, dia penat lelah siang bekerja, malam nak mabuk sekejap jadi guana. Ha, ini

lima ni seorang sudah ha ngaji pondok dah ada juga ni dak lima-lima beradik 9A belaka nak semua nak jadi doktor lala pernah ada hospital cocok dalam agak sungguh tidak mendapat perhatian yang sewajar. Kita beritahu kepada pemuda-pemuda sebagai penyokong-penyokong gerakan haraki. Kita beritahu apa yang beri serma atau sekolah sekular, sekolah kebangsaan, ambil lah seorang anak awak atau sekolah agama. Neh, awak ahli seumur hidup. Neh, dak layang sekarang tak ambuh. Tak ambuh atau sekolah agama. Macam mana Tuhan nak beri pertolongan dan kemenangan? Jangan marah. Neh, benda betul. Ha. Kita tak minta semua 10 adik ni tak seorang je. Nak hak tu juga. Hak kurikulum sekular. Neh. Ha. Jadi kurang-kurang ada kat seorang sebagai penyuluh dalam rumah kita baru betul. Neh. Ha. Kita tepik kuat sangat. Lepuk atas dahi yang mesti. Pondok-pondok dan sekolah agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Tamu ngajar pondok. Madrasah dak gok. 300.5 gaji. Dak gok cetong. Faham? Ha, nak anu 1006. Neh. Boleh kelek nak buk ni. Ha, baru suka. Neh. Ibu bapa pun dak perhatian kok tengok sekolah-sekolah agama. Eh, tok guru mari rasmi. Penyokong dak tahu nak. Tok guru mari rasmi la ilaha illallah. Dia tahu kat anu kok. Kak Mutu Sami, Cikgu Ling, Cikgu Liong. Padu kau. Neh. Ha. Jubah molek dah pakai. Ayuh. Neh. Ha. Sebeh besar lengah dah kat tulang kereta. Tak mahu hata juga sekolah agama. Ha, ini masalah. Ha, ini betul balik. Neh. Ha, betul balik. Beranak baru pula. Anu nak balik dah. Bapak habis dah. Neh. Ha. Dah boleh beranak lagi dah dua. Dari bini baru seorang. Neh. Ha. Dia kena begitu. Takkan sekali itu imam mari rumah. Kurang-kurang dua kali selipar. Pakai sebelah reyok jalan ni makan dua belah. Betul tak? Ha. Tu buat tak sekarang. Mereka banyak mengutamakan pengajian di bidang urusan keduniaan yang dapat meraih keuntungan harta benda dunia. Allahu Rabbi. Pengarang ni saya tak kata ni lah kitab dia kata gitu belaka tau ha. Anak dia tu jadi sahang dunia bukan sahang akhirat sahang dunia dia nampak dah kuat anak dia kat gini hak ni doktor lagi memang doktor tak salah tapi dia tak nampak seorang pun untuk akhirat untuk jadi ustaz untuk jadi tok guru untuk jadi hafiz dah, tak ada tu dia nampak ni ha, ni kat gini 1,500 balik UKM tak ada aku 200 dak. Ha, dah anu kerja dah anu. Baru boleh kerja. Tu bit UPN, boleh satu 200. Duk bilang. Dah peceh aku 600 dah. Ha, oh, ayah duk bilang. Dak. Ha, nak tu. Dia nampak tu. Dak salah betul. Jadi kena ada, mesti ada arkitek, mesti ada jurutera, mesti ada engineer, mesti ada ni benda-benda, mesti ada benda-benda lagu tu. Tapi seoranglah untuk agama. Dak, sebagai tanda sokongan kita kepada apabila institusi agama sebagai pelaburan anak kita akan menjadi dalam ramai-ramai beradik dia boleh tolong tahlil, boleh tolong ratik, boleh tolong baca Quran, boleh tolong mandi mak dia bila-bila. Neh, nak suruh arkitek mandi mayat, dia mandi junuk dah uti. Neh, ini masalah. Ini kita betul semula. Nampak? Hak kita salah-salah hak lepas tu istighfar kepada Allah kerana kita terikut-ikut dengan gaya orang hak ramai ni. Semua nak meraih harta benda dunia belaka. Kalau ngaji akhirat, ngaji kok pondok ni tak ada siji. Dah tak ada siji nak akan apa? Nak akan apa? Dia main. Neh. Semayang je tapi dia kata nak makan apa. Dia semayang. Bendanya semayang tak tahu. Tak? Kalau kita labur pada jalan Allah tak pernah sia-sia. Kerana janji Allah Taala semua adalah betul belaka. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menyalahi janjinya. Nampak? Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, Allah Taala akan beri kelepasan kepadanya.